أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي ولم يكن برأي ولا قياس. باب penjelasan mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa apabila beliau ditanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ditanya, yakni tentang berbagai macam masalah, mimma lam yunzal alaihi alwahyu, yang belum turun wahyu, belum ada nas, belum ada. Fayaqul, maka beliau menjawab, la adri, saya tidak tahu. Aulam yujib, atau beliau diam, tidak menjawab pertanyaan. Yani ada kalanya beliau mengatakan, la adri, saya tidak mengetahui. Atau beliau tidak menjawab, diam, hatta yunzal alaihi alwahyu, sehingga turun kepada beliau wahyu. Walam yakul bira'yin wala qiyasin, beliau tidak mengatakan dengan ra'yunya dan juga tidak dengan qiyas. Yani beliau menunggu wahyu. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala. Yani beliau menjawab, la adri, atau beliau diam ketika ditanya sesuatu dan wahyu belum turun, berdasarkan firman Allah, bima araqallah, dengan apa yang Allah wahyukan kepadamu. Surat An-Nisa ayat 105. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna anzalna ilayka al-kitaba bil-haqqi, sesungguhnya kami turunkan kepadamu al-kitab, Al-Quran, bil-haq, dengan benar. Yakni turunnya dari Rabbul Alamin dengan membawa kebenaran. Seluruh isinya adalah hak, karena kebenaran dari Rabbu. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang hak itu dari Rabbmu, maka janganlah sekali-kali engkau menjadi orang yang ragu. Hai Muhammad, kami turunkan kepadamu Al-Quran dengan benar, dengan membawa kebenaran. Litahkuma, agar supaya engkau menghukumi, bainan nas, di antara manusia, mengadili di antara manusia, memutuskan perkara di antara manusia, bima araqallah, dengan apa-apa yang Allah wahyukan kepadamu. Wala takun lil khainina khasima, dan janganlah engkau bertengkar karena membela orang-orang yang berkhianat. Asyahid, bima araqallah, bahwa beliau selalu menjawab dengan wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala membawakan dalil yang lain, hadis muallaq, dita'liq di sini dan telah dimausulkan di nomor hadis 7297. Ketika orang-orang Yahudi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu ruh? Apakah itu ruh? Ruh itu apa? Waqala Ibnu Mas'udin su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-ruh. Kata Ibnu Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang ruh. Fasakata hatta nazalatil ayah. Beliau diam. Tidak mengatakan la adri, tetapi beliau diam sampai turun wahyu kepada beliau. Kemudian al-Imam, dalil yang ketiga, beliau bawakan hadis mausul bersambung sanadnya, hadis nomor 7309. Haddatsana Ali bin Abdullah, haddatsana Sufyan ابن أيينة قال سمعت من ابن المنكدر سمعت من المنكدر يعني ابن المنكدر نماه محمد جرينكس على الإمام أتى عليه راوي يتو سفيان يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول. Al-Imam rahimallahu ta'ala meriwayatkan bi isnadihi dengan sanadnya sampai kepada Muhammad bin Munkadir tabi'iyun. Ia berkata, aku pernah mendengar Jabir bin Abdullah mengatakan, marintu, aku sakit, yani pernah mengalami sakit. Faja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni wa Abu Bakr. Lalu datang kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakr menjengukku. Wa huma mashiyani, dan keduanya datang tidak berkendaraan, yakni berjalan kaki. Fa'atani waqad ugmi alayya. Saat beliau datang kepada aku, sungguh aku tidak sadar, antara sadar dan tidak, pingsan. Fatawadda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Thumma sabba wudu'ahu alayya. Kemudian beliau menuangkan air wudunya kepadaku. Ini khususiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'afaqtu, maka aku pun sadar. Fakultu, lalu aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Warubbama qala Sufyan, kadang-kadang Sufyan mengatakan ay, yakni ya atau ay, sama sebetulnya, ay Rasulullah, yang artinya juga wahai Rasulullah. Kaifa aqdi fi mali? Bagaimana aku menyelesaikan memutuskan hartaku? Kaifa asna'u fi mali? Apa yang akan aku perbuat tentang hartaku ini? Dari siapa yang mewarisiku? Siapa ahli warisku? Qala fama ajabani bi syai'in. Kata Jabir, maka beliau tidak menjawab pertanyaanku sedikit pun juga. Nah, ini bagian yang kedua. Aulam yujib. Hatta tanazzalat ayatul miras hingga turun ayat waris. Begitulah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya. Tinggal jawaban beliau, la adri, tidak dibawakan hadisnya oleh al-imam. Mengapa? Karena tidak sesuai dengan persyaratan beliau. Coba baca syarahnya dari Al-Hafiz Saiful Rikyardi. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري أو لم يجد حتى ينزل عليه الوحي أي كان له إذا سئل عن الشيء الذي لم يوحى إليه في حالات إما أن يقول لا أدري وإما أن يسكت حتى يأتيه بيان ذلك بالوحي. Ya, coba. Yakni yang menjadi kebiasaan beliau apabila ditanya, ai kana lahu idza su'ila 'an asy-syai' alladzi lam yuha ilayhi fihi halan. Kalau beliau ditanya tentang sesuatu yang belum turun wahyu, maka ada dua keadaan. Imma beliau mengatakan la adri, saya enggak tahu, atau beliau diam, tidak menjawab. Terus. Muta'abbid atau muta'abbad? Muta'abbad. والمراد بالوحي عنه من المتعبد بتلاوته ومن غيره. ولم يذكر لقوله لا أدري دليلا، فإن كلا من الحديثين المحلق والموصول من أمثلة الشق الثاني. وأجاب بعض المتأخرين بأنه استثنى بعدم جوابه به. وقال الكرماني في قوله في الترجمة لا أدري الإمام الكرماني يعني sebelum Al-Hafidh bin Hajar mensyarahkan Sahih Bukhari, terkenal dengan Syarah Bukhari Al-Kirmani, berjilid lebih banyak dari Fathul Bari. Yani Al-Hafidh bin Hajar terakhir yang mensyarahkan Sahih Bukhari. Sebelumnya ada beberapa imam ahlul hadis yang mensyarahkan Sahih Bukhari. Sebutkan Al-Kirmani, terus Ibnu Battal, Ibnu Rusyid, Ibnu Tin, Ibnu Rajab, dan masih banyak lagi para ulama yang mensyarahkan Sahih Bukhari. Maka datanglah Al-Hafidh mengadakan penelitian dan mengumpulkan perkataan mereka dan mengomentari mereka, karena beliau mengungguli mereka dari jurusan terutama hadisiyah. Terus. وقال الكرماني في قوله في الترجمة لا أدري حزارة ليس حزارة أو حزارة حزا حزازة itu apa tulisannya di situ double ya حزازة apa معنى حزازة apa معنى حزازة يعني قال الكرماني في قوله في الترجمة لا أدري حزازة يعني jawaban beliau لا أدري seolah-olah beliau marah tidak suka. إذ ليس في الحديث ما يدل عليه. Terus. ولم يثبت عنه صلى الله عليه وهو تساهل شديد منه في الإقدام على نفي الثبوت كما سيبينه. Perkataan Al-Kirmani yakni terlalu berlebihan, yakni tasahul syadid, dibantah oleh Al-Hafidh yang seolah-olah bahawa jawaban beliau la adri itu tidak ada, padahal ada dalam hadis. Kama saubayyinuhu, terus. Walladhi yasharu annahu asyara bit tarjumati ila ma warada fi dhalika walakinahu lam yathbut 'indahu minhu shay'un 'ala syartihi wa in kana yasharu lil hujjati fa 'alayhi min amsal dhalik. Beliau tidak membawakan hadis la adri, jawaban beliau la adri, karena tidak sesuai dengan persyaratan beliau, walaupun baik untuk dijadikan hujjah, karena beliau mempunyai persyaratan yang ketat di kitab sahihnya ini. Wa aqrabu ma warada 'indahu fi dhalika hadith Ibn Mas'ud al-Nawawi fi tafsir surah As-Saff, man 'alima shay'an falyaqul bihi wa man lam ya'lam falyaqul Allahu a'lam. Al-hadith laqinahu mawqufun. Al-Imam Al-Bukhari telah membawakan di kitab sahihnya ini, dalam bagian kitab tafsir, dan kita telah membacanya, perkataan Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan, man 'alima syai'an falyakul bihi. Barang siapa yang mengetahui sesuatu, dia katakan tentang sesuatu itu. Falyakul bihi. Wa man lam ya'lam falyakul. Barang siapa yang tidak tahu, maka hendaklah dia ucapkan Allahu a'lam. Tapi ini mauquf yang sedang kita cari, marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus. Wa murad minhu inma huwa ma jaa'a 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ajaba bila a'lam aw la adri wa qad warada fihi hiddatu ahadith minha hadith Ibn Umar jaa'a rajul ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala Ayyul biqa'i khair? Qal, la adri. Fatahu Jibril, fasa'alahu faqal, la adri. Faqal, sawrabbak, wantafadha Jibril, intifadatan. Al-hadithu akhrajahu Muhibban, wal-hakim nahwa min hadithi Jubair bin Mut'im wa fil bab an Anas ibn Mardawi wa amma hadithu Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma adri al-huduna kafarat li ahliha amla wa huwa 'inda an-nar mutni wal hakim faqad taqaddama fi syarh hadith Ubadah min kitab al-'ilm al-kalam 'alayhi wa tariq al-jam'i bainahu wa bain hadith Ubadah. Iya, la'am yakfi. Al-Hafidh membawakan sebagian hadis sehingga beliau mengatakan waqad waradat fihi hiddatu ahadith. Jawaban beliau la adri, telah datang beberapa hadis, di antaranya hadis Ibnu Umar. Jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, tempat apa yang paling baik? Qala, beliau menjawab, la adri, saya enggak tahu. Dalam riwayat Ibnu Hibban, hatta as'ala Jibril, sampai nanti saya tanya Jibril. Dan beliau bertanya kepada Jibril, Jibril juga menjawab, la adri, hatta as'ala Mikail, sampai saya tanya Mikail. Ini silsilah la adri, la adri, la adri, la adri, la adri. Oleh kerana itu para ulama dari mulai sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in selalu menjawab la adri terhadap sesuatu yang ia tidak tahu. Kalau ada nas, langsung dengan nas, tidak dengan ra'yu. Contoh poligami. Seorang ustaz ditanya, apa hukum poligami? Adakah poligami itu? Dia jawab dengan ra'yunya atau dia jawab dengan nas? Nas. Dia jawab dengan nas. Dalam surat An-Nisa ayat 3. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Nikahilah wanita yang mana saja yang kamu suka. Ma taba lakum minan nisa. Mathna wa thulatha wa ruba'. Dua atau tiga atau empat. Ini nas, anjuran berpoligami, keberadaan hukum poligami berdasarkan syar'iyah, bukan adiyah, bukan adat, syar'iyah. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Walaupun poligami itu telah ada jauh sebelum diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka bebas menikahi wanita tanpa batas syariat yang membatas. Ini nas, tidak boleh dengan ra'yu. Bagaimana dengan ra'yu? Antum tahu poligami itu menyinggung, menyakiti perempuan, banyak korban akias. Ini ra'yu pertama. Ya, ra'yu poligami itu menyakiti wanita, itu ra'yu. Kemudian dia pakai kias. Banyak contoh rumah tangga berantakan akias. Gitu. Ya. Kalau ada ustaz menjawab seperti ini, maka ini musibah besar. Jangan ketidakmampuan kita berpoligami, takutnya kita kepada istri, membuat kita menodai syariah, menyembunyikan syariah. Karena itu dakwah bukan mengajak pada diri kita. Mengajak kepada siapa? Mengajak kepada Allah dan Rasulnya. Jangan. Kita gak berani. Ya sudah. Itu ratapi dirinya. Jangan mengorbankan syariat. Kita tidak mampu karena faktor sakit atau ekonomi, ya enggak apa-apa. Orang poligami ini bukan kewajiban, tapi jangan mengorbankan syariat. Ini jawab dengan nas. Ya, ntar enggak sanggup berlaku adil. Jawab lagi lanjutan ayatnya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna an la ta'ulu. Selesai. Kalau takut antum tidak bisa berlaku adil, ya harus cukup satu. Ini nas. Tapi jangan dikatakan pasti tidak sanggup berlaku adil. Kalau begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak adil. Kalau begitu poligami Rasulullah menyakiti perempuan, poligami sahabat menyakiti perempuan. Kadang-kadang seorang menangisi dirinya, dia bawa dalam syariat. Seperti orang yang menghadapi masalah di waktu jaga, terbawa dalam mimpi. Syariat selalu dijadikan korban, padahal dia sendiri atau mereka yang korban. Mereka yang tidak mampu. Poligami ada. Tidak semua orang berpoligami. Itu paham. Itu nas, lihat. Ini contoh. Karena ini sering digugat. Sering dibuat kias. Sering orang bermain dengan ra'yunya. Mengorbankan syariat Rabbul Alamin. Harus dijelaskan. Nas, begitulah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Nah itu makna walam yakul bira'yin wala qiyasin. Ya. Nah. Senantiasa salaful salihin menjawab, la adri, saya tidak tahu. Saya bawakan beberapa perkataan mereka. Dan mereka tidak yakni selalu menjawab pertanyaan, bahkan pertanyaan itu berat bagi mereka, maka mengherankan kita sebagian manusia ada setumpuk pertanyaan dilalap semuanya. Walhal bukan ahli ilmu. Abdurrahman bin Abi Layla, ini saya dalam kitab Al-Masail, Masail, Sail, Sail. Abdurrahman bin Abi Layla mengatakan, adraktu 20 wa 100 min al-ansar min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku jumpai 120 orang dari kaum Ansar, dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma minhum rajulun yus'alu an syai'in. Tidak seorang pun di antara mereka yang ditanya tentang sesuatu, illa wadda anna akhahu kafahu. Melainkan dia ingin kalau saudaranya saja yang mencukupinya menjawab pertanyaan tersebut. Wala yuhadditsu haditsan illa wadda anna akhahu kafahu. Dan tidak seorang pun di antara mereka yang membacakan satu hadis melainkan dia ingin kalau saudaranya saja yang mencukupinya membacakan hadis tersebut. Begitu kaum salaf, begitu para sahabat. Kalau ditanya sesuatu dia ingin saudaranya saja yang jawab, silakan jawab. Yang satu bilang antum, yang satu lagi bilang sampai kembali lagi kepada dia. Begitulah para sahabat. Beda jauh dengan kita. Ya, ini 120 orang sahabat. Sahabat loh. Kata Abdullah bin Mas'ud dan Ibnu Abbas, inna kulla man aftan nas fi kulli ma yus'alunahu anhu lamajnunun. Sesungguhnya setiap orang yang berfatwa kepada manusia pada setiap permasalahan yang mereka tanyakan kepadanya, sungguh orang itu adalah orang gila. Apa mungkin manusia menjawab seluruh pertanyaan? Walhal Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam menjawablah, la adri. Jibril alaihi salam menjawab, la adri. Sahabat, orang-orang besar, orang-orang mulia menjawab, la adri. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam diam. Bagaimana mungkin setiap orang menjawab seluruh pertanyaan yang ditanyakan, setiap masalah yang ditanyakan kepadanya? Pantaslah Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas mengatakan, la majnun. Orang itu sebenarnya orang gila. Al-Imam Abu Dawud, tilmid, murid dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal, mengatakan tidak terhitung, yakni sering sekali aku mendengar Ahmad ditanya tentang kebanyakan yang diikhtilafkan dalam masalah ilmu, yakni perselisihan ilmiah di antara ulama. Lalu beliau menjawab, la adri, saya enggak tahu. Ya, ini kata Abu Dawud, murid besar ya. Seringkali Ahmad ditanya tentang berbagai macam permasalahan ilmiah, maka Ahmad menjawab, la adri, saya enggak tahu. La adri, saya enggak tahu. Itu berulang kali, bukan hanya 1, 2, 3 kali. Tidak terhitung jumlahnya, kata Abu Dawud. Abu Dawud juga mengatakan, aku pernah mendengar beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat, mendengar seseorang yang paling bagus dalam berfatwa seperti Ibnu Uyainah, Sufyan bin Uyainah, rawi hadis tadi. Beliau adalah orang yang sangat ringan mengucapkan, saya tidak tahu, la adri. Sufyan bin Uyainah tadi, rawi hadis tadi. Abdullah bin Ahmad, anak Imam Ahmad, pernah mengatakan, aku pernah mendengar bapakku, yakni Imam Ahmad, berkata, Abdurrahman bin Mahdi pernah mengatakan, seorang laki-laki dari penduduk Maghrib, penduduk Maghrib itu Andalus, Spanyol, pernah bertanya kepada Malik bin Anas, al-Imam, Imam Malik, tentang sesuatu masalah. Lalu beliau menjawab, aku tidak tahu. La adri, saya tidak tahu. Lalu orang itu berkata, ya Abu Abdullah, takulu la adri, wahai Abu Abdullah, orang seperti engkau mengatakan saya tidak tahu. Jawab Imam Malik, naam, iya. Fa'ablig man wara'aka anni la adri. Sampaikan kepada orang di belakangmu, katakan bahwa Imam Malik tidak tahu apa-apa. Harus gimana orang tidak tahu, ya tidak tahu. Kata Abdullah, anak Imam Ahmad, seringkali aku mendengar bapakku Imam Ahmad ditanya tentang beberapa masalah dan beliau menjawab, la adri, saya tidak tahu. Oleh kerana itu Imam Ahmad mengatakan, yang bagi lirrajul, patut bagi seseorang, idha hamala nafsahu, apabila dia mendudukkan dirinya alal futya untuk berfatwa, ayyakuna aliman biwujuhil Quran, dia alim tentang wujuhul Quran, bukan satu wajhun tapi wujuh, jalan-jalan Al-Quran, yakni ilmu-ilmu yang berkaitan dan berhubungan dengan Al-Quran. Itu pertama. Aliman bil asanidis sahihah, dia alim tentang sanad-sanad yang sahih. Aliman bis sunan, dia alim tentang sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innama jaa khilafu man khalafa liqillati ma'rifatihim lima jaa 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qillati ma'rifatihim bi sahihiha wa saqimiha. Sesungguhnya datangnya perselisihan itu dari orang yang menyelisihinya hanya karena sedikitnya pengetahuan mereka terhadap apa-apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sedikitnya pengetahuan mereka, maka mereka menyelisihi, maka timbullah setelah itu perselisihan. Dan sedikitnya pengetahuan mereka tentang hadis yang sahih dan hadis yang dhaif. Nah begitu. Dan ini para a'immah berfatwa seperti itu, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Dan al-imam memberikan judul bab yang sangat-sangat bagus sekali. Bab makana al-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yus'alu mimma lam yunzal alaihi al-wahyu fayaqul la adri atau awlam yujib. Ya'ani menunggu nas dulu. Kalimat la adri itu apakah dia memang memiliki keutamaan sendiri atau bentuk tawadhu atau memang la, memang tidak tahu. Tidak tahu. Tidak mungkin tahu kemudian dia bilang tidak tahu. Kan tadi perkataan Ibnu Mas'ud, "Man 'alima syai'an falyaqul bihi. Wa man lam ya'lam, falyakul Allahu a'lam." Allahu a'lam. Saya tidak tahu. Karena itu seringkali pada waktu itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, apa jawaban para sahabat? Allahu wa rasuluhu a'lam. Terus berulang di dalam hadis Allahu wa rasuluhu a'lam. Lanjut Suhail baca. Qala al-Imam bab 9. قال الإمام حدثنا أبو عوانه عن عبد الرحمن بن الأصبحاني di situ tertulis kasra Abihani ayat terus mungkin ditulis kasra di situ. عن أبي سعيد جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجل بحديثك فجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله فقال اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا فجتمعنا فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله ثم قال ما منكن امرأة تقدم بين يديها من غير من ولدها إلا كان لها حجابا من النار فقالت امرأة منهن يا رسول الله اثنين قالت فأعادتها مرتين ثم قالت واثنين نعم بارك الله فيك. Judul juga hampir sama dengan sebelumnya, bahwa mengajar itu dengan nas terlebih dahulu. Bab, perhatikan, ta'limin nabi sallallahu alaihi wasallam, pengajaran nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu, kepada umat beliau, minar rijali wan nisa'i, baik laki-laki atau wanita, sama saja. Beliau mengajarkan umat beliau, laki-lakinya, wanitanya, mimma, dari apa-apa, allamahullahu, dari apa-apa yang Allah telah mengajarkan kepada beliau, yakni apa? Wahyu. Laisa bira'yin wala tamthil lagi, diulang lagi oleh alimah. Tidak dengan ra'yu dan tidak dengan tamthil. Tamthil maknanya kias. Yani selalu dengan nas. Ajarkan dengan nas. Mau berbicara poligami, nas. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Bukan mengajarkan poligami ibu-ibu ingin disayang oleh ibu-ibu. Poligami itu kan menyakiti ibu-ibu enggak? Oh, ibu-ibu jawabnya apa? Ya, gitu. Itu rayu apa tidak? Rayu. Bukan begitu pengajaran. Pengajaran dengan nas. Pengajaran dengan nas. Hati-hati ibu-ibu menolaknya. Risikonya adalah murtad. Tapi secara tabiiyah tidak masalah. Tabiiyah perempuan tidak mau di madu. Beda antara penerimaan dengan nas. Ini kan mengajarkan tanpa nas. Bira'yin wa tamthil wa qiyas. Harus dengan nas. Ya, nah, disayanglah sama ibu-ibu. Lihat Nabi SAW Imam Bukhari memberikan judul bab ta'limin Nabi SAW ummatahu minar rijal wal nisa mimma 'allamahu Allah. Nabi SAW mengajarkan umatnya laki dan perempuan sama saja dengan apa-apa yang Allah ajarkan kepada beliau. Bukan laisa, lihat, perhatikan, laisa bira'yin wala tamthil. Tamthil yani kias. Bab sebelumnya menyebut tegas kias. Kias dengan tamthil sama. Dibawakanlah hadis nomor 7310. Dengan sanadnya sampai kepada An Abi Sa'idin, dari Abu Sa'id yang di Al-Khudri, dia berkata, ja'at imra'atun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat, datang seorang perempuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ذهب الرجال بحديثك. Kaum laki-laki telah memborong semua hadismu, yakni telah menguasaimu. Menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih banyak mengajarkan sahabat laki, majelisnya majelis para sahabat laki. Karena itu sebagian wanita mengatakan, ya Rasulullah, zahabar rijalu bihadithika. Kaum laki-laki telah menguasai hadismu, yakni telah memborong semua pengajaranmu. Faj'al lana min nafsika yawman na'tika fihi tu'allimuna mimma 'allamaka Allahu. Tentukanlah bagi kami kaum wanita satu hari yang kami akan datang kepadamu, engkau akan ajarkan kami dari apa-apa yang Allah ajarkan kepadamu. Perhatikan ikhwan, ya, karena porsi laki-laki harus lebih dari perempuan. Mengapa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Apa makna qawwam? Iya, pemimpin, semua orang tahu. Apa itu intinya? Adam. Dia pemimpin rumah tangga yang mengaturnya, yang mengajarkannya, yang menjadi hakim. Dan istrinya itu bawahannya yang harus dia ajarkan pengajaran Al-Qur'an, pengajaran din, adab dan seterusnya. Itu qawwamuna 'alan nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bukan laki-laki yang dikuasai oleh perempuan. Bukan juga laki-laki yang kejam, memukuli istri, kata-kata kotor keluar dari mulutnya, kotor kata-katanya, keluarlah kebun binatang itu. Apa patut mengucapkan kalimat kebun binatang kepada istri? Tidak patut. Kepada orang lain patut tidak? Tidak boleh. Anjing lu, marah tidak? Marah. Adik marah dia. Bagaimana kepada istri? Monyet lu. Pada istri, jelek lu. Nah, jelek lu, lu mau. Tak boleh, saya harus disayang. Banyak tuh suami yang lebih sedih lagi katanya suka ngaji. Main tangan. Main tangan. Yang paling baik di antara kamu adalah yang paling baik terhadap istrinya. Tapi hakim, qadi, pemimpin. Begitu. Ah, itu suami namanya. Sayang kalau anak-anak pengajian kasar terhadap istrinya, kata-katanya, tangannya ringan. Ya? Nah, itu. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan yakni pengajaran lebih banyak pada kaum laki-laki yang nanti dia akan membina istrinya. Karena istri kalau diajarkan suami, aglabiyahnya umumnya ikut. Sebaliknya tidak ada, tidak, berbeda. Walaupun bisa. Tapi wanita saat itu, sahabiat merasa bahwa kaum laki-laki menguasai semua, kita tidak ada. Maka tentukan satu hari yang kita akan datang dan kau akan ajarkan kepada kami. Asy-syahid lihat, tu'allimuna mimma 'allamakallahu. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ijtami'na fi yaumi kada wa kada fi makani kada wa kada. Tentukan hari apa, berkumpullah kalian pada hari ini di tempat ini. Berarti khusus. Fajtama'na, maka mereka pun berkumpul. Fa'atahunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'allamahunna mimma 'allamahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka, lalu beliau mengajarkan kepada mereka apa-apa yang Allah ajarkan kepada beliau. Perhatikan. Fa'allamahunna mimma 'allamahullah. Maka beliau mengajarkan mereka apa yang Allah ajarkan kepada beliau. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda. Ini wahyu. Ma min kunna imra'atun tuqaddimu baina yadayha min waladiha salasatan illa kana laha hijaban minan nar. Tidak seorang pun wanita di antara kamu yang kematian didahulukan makna itu qaddimu baina yadayha min waladiha salasatan, didahulukan oleh tiga orang anaknya. Maksudnya kematian tiga orang anaknya. Dalam riwayat yang lain yang belum balik, illa kana laha hijaban min ad-dar, melainkan anak-anak itu menjadi dinding pembatas antara dia dengan neraka, hijab. Faqalat imra'atun minhunna ya Rasulullah itsnaini, bertanya salah seorang wanita di antara mereka, wahai Rasulullah, bagaimana kalau dua orang? Qala fa'adatha marratain, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulanginya lagi dua kali sabda beliau, thumma qala, kemudian baru beliau bersabda, wasdaini wasdaini wasdaini, iya dua orang juga, dua orang dan dua orang. Ini hadis besar sekali menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajarkan wahyu. Eko Sulistiono, ada? Qauluhu rahimahullah, babu ta'limi Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu min al-rijal wa nisa' mimma 'allamahullah li sidra'i wa tanfi'i. Qala la muhallab المهلب المهلب مراده أن الكلم إذا كان يمكنه أن يحدث بالنصوص أن يحدث بالنصوص لا يحدث بظاهره ولا قياسه. الشرح بقصري أن العالم orang alim apabila memungkinkan baginya untuk bercerita, yakni mengajarkan dengan nas, maka dia mengajarkan dengan nas. Nas itu dalil Al-Quran dan sunnah atau ijma sahabat, dan kias darurat. Wala yuhadithu binadharihi, jangan dia bercerita mengajarkan dengan ra'yunya, wala qiyasihi, atau dengan berbagai macam kias, nas-nas dulu. Begitu mengajarkan manusia dengan dalil yang juga harus dipahami dengan baik, ada tuntunannya. Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahmatullahi alaihi faramatakan, idza kana 'inda ar-rajuli al-kutub al-musannafati fiha qawlu rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ikhtilafu as-sahabati wat-tabi'in fala yajuzu an ya'mala bima syaa, فلا يجوز أن يعمل بما شاء ويتخير فيقضي به ويعمل به حتى يسأل أهل العلم ما يؤخذ به فيكون يعمل على أمر صحيح. Apabila seseorang mempunyai kitab-kitab karya para ulama yang di dalamnya terdapat sabda Rasulullah SAW dan perselisihan para sahabat serta tabi'in maka tidak boleh dia mengamalkan semaunya dan dia memilihnya semaunya, lalu dia memutuskan dan mengamalkannya sehingga atau sampai dia bertanya kepada ahli ilmu apa yang harus dia ambil, kemudian dia mengamalkannya atas dasar yang sahih, yakni pemahaman yang sahih. Begitulah. Ya, terus baca lagi. Wal-murad bi-tamsil al-qiyas wa huwa ithbatu mithli hukmin ma'lumin fi akhar lishtirakihima fi illatil hukm. Wal-ra'yu a'ammu وذكر فيه حديث أبي سعيد في سؤال المرأة قد ذهب الرجال حديثك وفيه فأتاهن فعلمهن مما علمه الله. أي نعم. يعني penjelasan wal muradu bit tamsil al qiyas wa huwa ithbat misli hukm ma'lum fi akhar li ishtirakihima. Nah. Imran. Abdullah bin Shafri. Antum? Talib? Baca matannya. Suhail Nadia. Bab qawlin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam baca syarahnya. Bisa? Qawlu bab la tazal ta'ifatun min ummati al-zahirin 'ala al-haq. Hadhihi al-tarjamah lafzun hadith akhrajahu Muslim 'an Thawban wa ba'da. La yadurruhum man qadarahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadhalik. Wa lahum min hadithi Jabir mithlahu. Walakin qala يقاتلون على الحق الظاهرين إلى يوم القيامة. ولهم من حديث معاوية المذكور في الباب نحو باب صبد النبي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وهم أهل العلم. Sabda Nabi sampai zahirina alal haq. Yakni penjelasan tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa ada segolongan dari umatku zahirina 'alal haq, yang senantiasa menang berada di atas kebenaran, mengalahkan musuh-musuh mereka. Ini yang kita kenal dengan nama Taifah Mansurah, golongan yang selalu mendapat pertolongan Allah. Dibawakan dua buah hadis. Hadis yang pertama nomor 7311. Haddatsana Ubaidullah bin Musa عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام رحمه الله تعالى يعني سنتنا تنجي سكالي كان عبيد الله شيخنا الإمام البخاري adalah أتباع التابعين. Sedangkan إسماعيل adalah tabi'in, dan Qais bin Abi Hazim tabi'in besar mukhadram bahkan. Oleh karena itu sanad ini tinggi sekali, karena ada tiga qurun terbaik: tabi'in, tabi'ut tabi'in, tabi'in dan sahabat. عن المغيرة بن شعبة dari مغيرة بن شعبة dari النبي صلى الله عليه وسلم beliau bersabda لا تزال طائفة من أمتي, senantiasa ada segolongan dari umatku, طائفة satu orang ke atas, yakni sekurang-kurangnya seorang, senantiasa ada segolongan dari umatku, zahirina, yang selalu menang, mereka berada di atas kebenaran, hatta ya'tiyahum amrullah, sampai datang kepada mereka urusan Allah, yakni tegaknya hari kiamat, wahum zahirun, dan mereka tetap berada dalam keadaan menang. Ini hadis pertama. Hadis yang kedua nomor 7312. Al-Imam Al-Bukhari menjelaskan Taifah Mansurah ini, wahum ahlul ilm, mereka adalah ahli ilmu. Perkataan wahum ahlul ilm itu perkataan Al-Imam Al-Bukhari, mereka adalah ahli ilmu. Hadis yang kedua, hadis nomor 7312. Haddatsana Ismail, haddatsana Ibn Wahb, yakni Abdullah. An Yunus an Ibn Shihab akhbarani Hubayd قال سمعت معاوية بن أبي صفيان يخطب قال الإمام رحمه الله تعالى meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Muawiyah khalifah saat itu, Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau berkhutbah, beliau mengatakan sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, niscaya Allah pahamkannya akan agama, Allah akan memberikan pemahaman terhadap agama. Karena itu, pemahaman terhadap agama adalah kebaikan yang sangat-sangat besar sekali. Wa innama ana qasim, dan sesungguhnya aku ini qasim, orang yang membagi-bagi. Wa yu'tiyallahu, sedangkan yang memberikan adalah Allah. yakni beliau mengajarkan ilmu, Allah yang memberikan ilmu. Wa la yazala amru hadhihi al-ummati mustaqiman hatta taquma as-sa'atu. Senantiasa urusan umat ini lurus sehingga atau sampai terjadi hari kiamat, atau hatta ya'tiya amrullah. Kalimat hatta taquma as-sa'ah ini tafsir dari hatta ya'tiya amrullah. Wala yazala amru hadhihi al-ummati mustaqiman adalah ta'ifah mansurah. Qauluhu wahum ahlul ilm. Silakan baca Dzul Khair. Ada Dzul Khair? Tak ada. Triadi Wicaksono. Bacanya mesti bagus ya. Susil. Ah, dia yang pegang ini apa namanya? Kocokan Qura. Faddal Susilo. Pengantin baru. Barakallahu fi. Thumma qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala qawluhu wa hum ahlul ilm wa min kalam al-musannif wa akhraj at-Tirmidhi hadith al-bab. Thumma qala sami'tu Muhammad ibn Isma'il wal-Bukhari yaqul sami'tu Ali ibn al-Madini yaqul ashab al-hadith وذكر في كتاب الخلق أفعال العباد عقد حديث أبي سعيد في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا هم هم الطائفة المذكورة في حديث لا تزال طائفة من أمتي ثم ساقه وقال جاء وقال جاء له عن أبي هريرة ومعاوية وجابر وسلمة بن نفيل وقرة بن إياس وأخرج الحاكم في علوم الحديث بسند صحيح أن أحمد إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم ومن طريق يزيد بن هارون مثله وزعم بعض الشراح أنه استفاد ذلك من حديث معاوية لأحسنه من يريد الله به خيرا فقه في الدين وهو في غاية البعد وقال الكرماني يؤخذ من الاستقامة المذكورة في الحديث الثاني أن من جملة الاستقامة أن يكون التفقه لأنه الأصل. قال وبهذا تختلف الأخبار المذكورة في حديث معاوية لأن الاتفاق لا بد منه أي المشار إليه بقوله وإنما أنا قاصد ويؤتي الله عز وجل. أترس. قوله حدثنا عبيد الله بن موسى والعبسي بالموحدة ثم المهملة الكوفي من كبار شيوخ البخاري وهو من أتباع التابعين وشيخه في هذا الحديث إسماعيل هو بن أبي خالد التابعي مشهور وشيخ إسماعيل قيس هو بن أبي حازم كبار التابعين وهو مخضرم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى ولهذا الإسناد حكم الثلاثيات وإن كان رباعيات وقد تقدم بعد علامات النبوة في بابين من رواية يحيى القطان عن إسماعيل أنزل من هذا بدرجته ورجال سند الباب كلهم كوفيون لأن المغيرة ولي إمرأة الكوفة غير مرة وكانت وفاة رمية وقد اتفق رواة عن إسماعيل على أنه عن قيس عن المغيرة وخالفهم أبو معاوية فقال عن سعيد بدل المغيرة فأراده أبو إسماعيل الحرمي بذنب الكلام. نعم. Perkataan Imam Al-Bukhari wahum ahlul ilm ومن كلام المصنف يعني قوله وهم أهل العلم ومن كلام المصنف مصنف هذا الإمام البخاري penulis وأخرج الترمذي حديث الباب ثم قال الإمام الترمذي di kitab sunannya juga meriwayatkan hadis ini. Setelah meriwayatkan hadis ini dia berkata sami'tu Muhammad bin Ismail huwa al-Bukhari. Aku mendengar Muhammad bin Ismail al-Bukhari yani guru beliau yaqulu sami'tu Ali bin al-Madini yaqul. Aku pernah mendengar Ali bin Madini mengatakan hum ashabul hadis. Yang dimaksud dengan Taifah Mansurah yang sampai hari kiamat nanti atau mendekati hari kiamat, mereka adalah ashabul hadis. Karena ahlul ilm adalah ashabul hadis, atau ashabul hadis mengambil bagian besar dari kalimat ahlul ilm. Karena hadis itu ilmu, ahli ini adalah ahlul ilm. Kemudian beliau juga membawakan perkataan yakni al-Hafidh menjelaskan bahwa al-Imam al-Bukhari membawakan di kitabnya Khalqu Af'alil Ibad sesudah hadis Abu Sa'id ini wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan seperti itulah kami jadikan kamu umat yang wasata, tengah atau al-adlu, adil. Hum ta'ifa al-madhkura fi hadith la tazalu ta'ifatun min ummati. Mereka yang dimaksud ummatan wasatan adalah ta'ifah mansurah. Al-Imam Hakim di kitabnya Ulumul Hadith dengan sanad yang sahih membawakan perkataan Al-Imam Ahmad, kalau Taifah Mansurah itu bukan ahli hadis, fala adri man hum. Saya tidak tahu lagi siapa sebenarnya mereka. Yakni menurut Imam Ahmad dan para imam yang lain bahwa Taifah Mansurah adalah hum ahlul hadis, ashabul hadis, atau yang mengambil bagian terbesar dari hadis Taifah Mansurah adalah ahlul hadis. Bab ini dibawakan oleh al-Imam dan dibawakan hadis ini untuk menjelaskan bahwa Taifah Mansurah selalu membawa kebenaran dan menang di atas kebenaran. Pertama, yang kedua ingin menjelaskan bahwa keutamaan ahlul hadis, karena ahlul ilm adalah ahlul hadis, sekaligus juga menjelaskan tentang keutamaan Taifah Mansurah atau sekalian secara umum ahlul ilm. Naam ikhwan, panjang lagi pembicaraan kita mengenai bab yang ke-11 dan 12. Barangkali di lain waktu, insyaAllah ta'ala Sabtu yang akan datang libur, kita akan masuk lagi pada Sabtu berikutnya, yaitu tanggal 22 September insyaAllah ta'ala. Sabtu depan libur. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya di boikot oleh ibu saya dikatakan ada beberapa hari kemarin saya dipaksa untuk mengikuti pengajian para ahli fikah. Namun apa? Pengajian fikah dipaksa. Oh. Namun pada minggu kemarin itu puncaknya saya berusaha untuk tidak mengikutinya. Bahkan mungkin saya menganggap itu terlalu keras. Jadi apa yang harus saya lakukan Pak Ustaz? Apakah cara saya yang kemarin itu merupakan kebohongan saya kepada orang tua? Apa cara antum yang kemarin? Saya menolak dengan keras, bahkan sampai orang tua saya mengatakan bahwa dia tidak menolak dengan keras. Bagaimana? Bagaimana cara penolakannya? Saya menolak keras, saya tidak mengikutinya sampai saya kerasnya bagaimana kerasnya? Ah? Ya, sampai apa saya mengeraskan tinggi suara saya dan menolak dengan keras. Ah, tidak boleh. Perhatikan kisah Ibrahim alaihi salam dengan ayahnya Azar, penyembah berhala. Ibrahim tegas tidak mau dan jelas dan tegas, tidak ada kesamaran. Dia tidak mau, jelas, tegas. Tetapi dalam penyampaiannya, antum baca kisah Ibrahim dalam surat Al-Anbiya dan surat-surat yang lain, ketika dia berhadapan dengan ayahnya, bahkan sampai dia menjanjikan untuk memohonkan ampun ayahnya. Paham? Seorang anak atau siapa saja yang telah kesunnah, maka hendaklah dia istiqamah dan dia menjelaskan dengan jelas, tidak sabar dan tegas akan sikapnya. Tetapi penyampaiannya beda antara tegas, jelas, tegas dengan adab, beda. Tidak berarti jelas dan tegas tidak beradab. Perkataan Ibrahim alaihi salam pada ayahnya jelas bahwa perbuatan ayahnya dan kaumnya adalah sesat, syirik dan seterusnya. Tegas, dia tidak menyamarkan. Dia jelaskan, tidak menyamarkan. Dia tegaskan bahwa dirinya seperti ini. Dia berlepas diri dengan segala yang mereka sembah. Tetapi dalam penyampaiannya dia beradab. Paham itu? Tidak boleh kita menyampaikan kepada ayah, apalagi ibu kita, dengan suara lebih tinggi dari ibu kita. Begitu. Ya. Berarti perkataan antum lebih tinggi, keras suara, harus diperbaiki. Rendahkan suara kepada kedua orang tua. Jangan berkata, ah. Ya, itu. Ya, ini tunjuki akhlak yang tinggi berhadapan dengan masyarakat yang banyak belum tahu, harus lebih banyak diberi udzur. Karena dakwah belum sampai kepada mereka. Kalaupun sampai, tetapi dengan cara diputarbalikkan keadaan yang sebenarnya. Sampainya dakwah salafiyah kepada mereka tidak melalui para dai salafiyin, tapi melalui dai yang lain, sehingga mereka membungkusnya, memberikan ziyadat, tambahan apa yang tidak ada pada dakwah salafiyin. Oleh karena itu kita harus berbuat kebaikan dan menyayangi manusia. Irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Ada hadis sahih muttafaqun alaih, la yu'minu ahadukum la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman, yakni tidak sempurna keimanan salah seorang dari kamu sehingga ia menyukai untuk saudaranya apa yang ia suka untuk dirinya. Al-Imam An-Nasa'i memberikan ziyadah yang bagus sekali, tafsir dari ma yuhibbu li nafsihi ya'i minal khair. Maknanya, makna hadis ini bukan maknanya mencintai diri saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita, bukan itu. Karena seseorang pasti akan melebihi dirinya kecuali Allah dan Rasulnya. Tapi yang dimaksud adalah apabila kita telah memperoleh kebaikan, maka kita ingin juga saudara kita memperoleh kebaikan. Kita telah ditunjuki oleh Allah Jalla Zikruhu ke jalan sunnah, maka kita ingin saudara-saudara kita juga seperti kita ke jalan sunnah. Itu makna hadis. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Apalagi terhadap kedua orang tua. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau bertanya mengenai tafsir dari Allah Subhanahu wa taala, asa ayyama asaka rabbuka maqama mahmuda. Kami menemukan kitab sunnah dari Imam Al-Khalal, maqama mahmuda di sini ay jalisu ma'ahu ala arsy. Bagaimana di kitab as-sunnah? Kitab sunnah oleh Imam Al-Khalal. Antum baca sendiri. Apa ditulis begitu? Bagaimana katanya? Kata siapa itu? Mujani. Hah? Mujani. Muzani. Mujahid. Mujahid. Hanya perkataan mujahid jadi hujjah tidak? Tidak jadi hujjah. Mujahid siapa? Tabi'in. Perkataan tabi'in tidak menjadi hujjah. Yani apa terjemahannya? Coba terjemahin biar kawan-kawan dengar. Jadi di pada masa kelam Nabi SAW akan didudukan di arsy sama Allah SWT. Di sisi Allah di arsy. Hanya perkataan mujahid, tidak bersandar kepada Nabi SAW. Wajib kita tolak karena tidak ada nas. Bagaimana mungkin seorang berdalil dengan perkataan seorang yakni mujahid lalu dia menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mendudukkan Nabi SAW di sisinya di arsy begitu. Padahal tafsir yang benar dari ayat dalam surat Al-Isra ayat berapa? 79. Apa tafsirnya? Asa ayya ba'athaka rabbuka maqaman mahmuda, dari hadis riwayat Bukhari yang pernah kita baca. Apa tafsirnya? Syafa'atul kubra uzma. Bagaimana mungkin kita meninggalkan hadis berpegang dengan perkataan Mujahid? Itu kalau kita takdirkan, tetapkan isnadnya sahih. Gimana sanadnya? Coba bacakan. Mana dia? Kitabnya bawa enggak? Ah, sanadnya bawa enggak? Ya, coba sebutkan. Ulang lagi, yang kencang dong. Batanya jelas kencang. Muhammad ibn Fudail An-Layth Al-Mujahid. Ada isnad dhaif, karena di sanadnya ada Al-Layth, Layth bin Abi Sulaim, bukan Layth bin Sa'ad, karena tabaqahnya beda. Layth bin Sa'ad, ya, ini kelihatannya Layth bin Abi Sulaim, yani dhaif dari jurusan hafalannya. Mana lagi sanad yang lain? Kami menemukan Imam Al-Bani membawakan di Fathul Ulum ada tiga utama ini. Iya, tapi tidak ada yang satu pun yang sahih. Semua turuknya dhaif. Coba bacakan turuk kita. Yang menjadi utama atas Imam Al-Bani Al-Tawah bin Sari, kemudian Yahya bin Adikot, bin Adikot Baik Abi Yahya Al-Fatton, kemudian Jabir bin Yazid. Jabir bin Yazid, bahwa Jabir Al-Ju'fi. Jabir Al-Ju'fi Rafidi. Yang pertama tadi siapa? Atha bin Sa'id. Ikhtilat, berubah hafalannya ketika masa tuanya, dan kita tidak tahu dia terima, orang itu terima dari Atha setelah hafalannya berubah atau tidak. Terus Abu Yahya saya samar. Walhasil tidak ada yang sahih sanadnya. Kalaupun ada yang sahih, maka itu hanya perkataan Mujahid. Bagaimana antum berkutik dengan perkataan Mujahid meninggalkan hadis? Syekh Al-Albani rahimahullahu taala membantah sebagian ulama yang tetap mempertahankan prinsipnya bahwa Rabbuna, tafsir dari asa ayya ba'athaka rabbuka maqaman mahmuda, adalah Allah mendudukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas arsy-Nya bersamanya. Dibantah oleh para ulama, yakni karena sangat berpegangnya dengan perkataan Mujahid. Mujahid tidak jadi hujjah karena perkataan tabi'in tidak jadi hujjah, apalagi berhadapan dengan nas sahih riwayat al-Imam al-Bukhari di kitab sahihnya bahwa kedudukan terpuji yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syafaat kubra atau uzma. Paham? Ada lagi yang lain? Enggak ada. Ya'ni ada dua masalah. Masalah pertama tadi yang ditanyakan oleh ikhwan kita, tafsir maqaman mahmudah. Tafsir yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, syafaat kubra. Selain dari tafsir itu, terkenal tafsir Mujahid, tapi tadi sanadnya seperti itu. Yani tidak ada yang sahih dari rawi-rawi yang lemah, yang barangkali saja keliru. Kalaupun sahih, maka tidak jadi hujjah. Karena perkataan tabi'in tidak jadi hujjah dalam agama. Apalagi mukhalafah menyalahi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti masalah ini gugur. Walaupun sebagian ulama salaf berpaham seperti itu sebelakangan, sebagian. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala duduk di arsy-Nya. jalis. Ini hadisnya maudhu, palsu, tidak ada satupun yang sahih. Karena kita meyakini Allah istiwa ala al-arsh, istiwa dalam makna istiwa hakiki, kaifiyahnya kita tidak tahu. Istiwa maknanya ala, ala artinya berada di di atas. Adapun lafaz duduk itu datang dari hadis-hadis palsu. Berarti dua masalah ini batil. Masalah yang pertama lebih batil dari yang kedua. Masalah yang pertama, Allah jalla dzikruhu duduk di atas arsy. Tidak ada hadis yang sahih yang marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Masalah yang kedua yang tadi ditanyakan. Tidak ada yang sahih. Kalaupun sahih itu dari Mujahid, maka dia tidak jadi hujjah karena menyalahi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itu sebagian ulama mengeluhkan, di antara Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, yakni mengapa berpegang dengan tafsir Mujahid, padahal kalau sahih tafsir itu, tapi lihat syaratnya seperti itu, padahal hadislah datang. Ya, barangkali itu ya. Baik. Naam, sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.